Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan katsīran wa nisā'a. Wattaqullahalladzi tasā'alūna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin yang saya muliakan, yang saya cintai fillah, di hari-hari yang kita sedang berada di atasnya, yaitu ayyamud dunya, hari-hari di dunia ini, yang ada adalah menanti batas yang telah Allah tetapkan untuk kita hidup di dunia ini. Tidak ada di antara kita kecuali lahu ajal, memiliki ajal yang tidak bisa diajukan dan tidak bisa diundurkan. Dan ini perkara yang yakin kita akan menjumpainya. Tidak bisa kita lari dari ajal. Meskipun kita bersembunyi di dalam benteng yang sangat kuat, yang sangat kokoh. Meskipun kita lari dari peperangan. Meskipun kita menempuh segala sebab untuk kita hidup, kita akan meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, hendaknya perkara ini selalu kita ingat agar muncul semangat pada diri kita untuk mempersiapkan bekal melanjutkan perjalanan yang panjang. Tidak ada sisa kecuali ayam, hari-hari yang bisa dihitung. Dan semoga duduknya kita ini di majelis yang mulia ini juga menjadi salah satu perkara yang menjadi sebab keselamatan kita di dunia ini dan sebab keselamatan kita di dalam melakukan perjalanan yang panjang sesudah kematian. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kita masih berada pada pembahasan kitab Ad-Da'u wad-Dawa, obat dan atau penyakit dan obatnya. Dan kita sedang membahas bahwasanya di antara obat penyakit adalah doa. Doa adalah obat bagi penyakit. Baik penyakit badan atau penyakit hati. Penyakit apa saja? Sebut semua penyakit. Maka doa adalah obatnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang menciptakan penyakit, yang menurunkannya. Dan dia pula yang menetapkan obatnya. Dia yang menyembuhkan. Tidak ada yang lain. Maka kalau kita minta kepada Allah dan Allah mengabulkan, ketahuilah bahwasanya dia akan mendapatkan kesembuhan ya, dari penyakit apapun. Hanya saja ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di dalam kita berdoa, kita coba melihat bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kita dalam berdoa, agar doa kita itu baik, agar doa kita itu makbul, diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena doa itu adalah ibadah, dan ibadah itu ada aturan-aturannya sehingga menjadi baik. Dan aturan-aturan itu yang menjelaskan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sholat juga ibadah, ada aturan-aturannya yang telah ditetapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam agar sholat kita menjadi sholat yang apa? Baik. Tidak sembarang kita langsung sholat, takbir, kemudian rukuk, tidak punya aturan. Tidak. Ada aturan-aturannya. Syarat-syaratnya. Rukun-rukunnya. Orang sholat tanpa wudu, tidak diterima sholatnya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, La yaqbalullahu sholata ahadikum idha ahdasa hatta yatawadda. La yaqbalullah, Allah tidak menerima salata ahadikum, salat kalian, idza ahdasa, jika dia berhadas. Apakah hadas akbar atau hadas asghar, sama saja. Hatta yatawadda, sampai dia mengangkat hadasnya dengan wudu kalau itu adalah hadas asghar, dengan mandi kalau itu hadas akbar. Syarat agar salat diterima. Doa juga demikian, ibadah, ada adab-adab yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagainya sudah kita pelajari pada kesempatan yang telah lalu. Yang terakhir kita baca, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, adalah kata beliau, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim mengatakan, wa tawassala ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa tauhidihi. Di antara sebab agar doa itu mudah diterima oleh Allah, semakin baik derajat doa kita, adalah kita bertawassul. Tawassul dengan nama-nama Allah, dengan sifat-sifat Allah. Tawassul itu maknanya adalah taqarrub. Ya, kalau ada kalimat tawassul, tawassul itu apa artinya? Maknanya adalah taqarrub, mendekatkan diri. Ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tawassul. Ya, kita berdoa dan bertawassul, berusaha mendekatkan diri kita ini. Doa kita ini semakin dekat dengan kita menyebut nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Iya. Ketika kita minta kepada Allah, tidak langsung kita minta kepada Allah inti permintaan, tidak. Langsung kita minta, minta harta, minta. Adabnya tidak baik. Tapi kalau kita sebut nama Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sebut nama Allah. Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Dzal Jalali wal Ikram, dipanggil nama Allah. Ini namanya mendekatkan diri kita kepada Allah. Tawassul dengan nama-nama dan apa? Sifatnya. Iya. Ini diantara adab. Adab doa. Sudah kita baca sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban rahimahullah. Dari hadis Abdullah bin Buraidah an abihi Buraidah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan. Suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam mendengar ada seorang yang sedang berdoa. Ternyata orang ini berdoa, ya, diawali dengan menyebut nama-nama Allah. Bertawassul dengan menyebut nama-nama dan sifatnya. Dia berkata, pemuda ini mengatakan, laki-laki ini berdoa dengan kalimat, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dengan doa ini dia awali. Allahumma, dipanggil Allah itu. Allahumma artinya ya Allah. Di kalimat Allahumma belakangnya kan mim. Mim itu pengganti ya kalau dalam bahasa Arab. Allahumma yakni ya Allah. Ya. Karena mim itu pengganti apa? Kalimat ya. Allahumma ya Allah. Inni as'aluka, aku minta kepadamu ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah. Bi anni asyhadu, dengan saya meyakini engkau adalah Allah. Saya minta kepadamu ya Allah dalam keadaan saya yakin engkau adalah Allah yang tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali engkau ya Allah. La ilaha illa anta al-ahad, engkau adalah al-ahad. Nama Allah adalah al-ahad. Engkau adalah al-ahad ya Allah, zat yang maha esa. Esa dalam nama-nama dan sifatnya, esa dalam kesempurnaannya, esa dalam hak Allah saja yang berhak untuk diibadai, esa dalam penciptaan, hanya Allah saja yang menciptakan. Engkau adalah al-ahad. Engkau adalah as-samad. As-samad yakni zat yang mencapai puncak-puncak kesempurnaan. Itu makna as-samad. Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak butuh kepada siapapun. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Yeah. Tidak memiliki bapak, tidak memiliki anak, tidak butuh kepada siapapun. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun siapapun yang sama dan serupa dengan engkau ya Allah. Jadi orang ini ya, dengan penuh ketundukan ya, dengan penuh pengharapan, dia berdoa kepada Allah dan menyebutkan sifat-sifat Allah ini. Pengakuan dia tentang nama-nama dan sifatnya. Ini kan adab. Coba bayangkan orang langsung minta. Minta kepada Allah, saya miskin, jadikan saya kaya. Saya tidak punya anak, beri saya anak. Saya bodoh, beri saya ilmu. Ini permintaan orang yang tidak beradab. Walaupun dikatakan juga dia berdoa sedang. Tapi coba, ketika seorang sebelum meminta permintaan-permintaan, dia sebut nama Allah, bertawassul mendekatkan dirinya kepada Allah dengan menyebut nama-namanya, seperti pemuda ini. Allahumma inni as'aluka bi anni ashadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadu samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata Nabi alaihi salatu wassalam ketika mendengar pemuda ini berdoa, laqad sa'alallah bil ismi alladhi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba. Sungguh orang ini telah meminta kepada Allah dengan menyebut namanya, yang kalau nama ini disebut, Allah diminta akan memberi. Allah atau orang ini berdoa, Allah akan mengijabahi. Berarti di sini ada faedah ya, bahwasanya ketika seorang berdoa hendaknya dia bertawassul, mendekatkan dirinya, taqarrub, tawassul yang taqarrub, mendekatkan dirinya kepada Allah di dalam doanya dengan menyebut nama-nama dan sifatnya. Surat Al-Fatihah juga contoh. Sebelum kita minta kepada Allah, kita menyanjung Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sanjungan. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini semuanya sanjungan, sanjungan, sanjungan. Baru setelah itu kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri aku hidayah ya Allah. Beri aku petunjuk ya Allah menuju jalanmu yang lurus. Ya. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Yang terakhir kita bahas. Ya. Kita lanjutkan keterangan beliau rahimahullah. Ya. Jadi ternyata Nabi alaihi salatu wasalam mengajarkan kepada kita beberapa doa doa-doa yang di situ disebutkan nama-nama Allah, yang kalau nama ini disebut maka doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Maka penting untuk kita mempelajari, karena kita sedang mencari obat, obat untuk kita selamat dan sembuh dari semua penyakit. Dan di antara obat itu adalah doa. Maka mari kita berdoa dengan adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Masih berbicara tentang adab, di antara adab-adab doa dengan menyebut nama Allah jalla wa ala. Wa fi as-sunani was sahih atau sahih Ibnu Hibban aidan min hadithi Anas bin Malik annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jalisan wa rajulun yusalli thumma da'a faqala Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardh ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Suatu saat saya, kata Anas bin Malik, ya, Anas ketika itu masih kecil, ketika Rasul sampai di Madinah, Anas baru umur 8 tahun. Ibunya datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ini anak saya ingin dia menjadi pembantumu. Ya, sang ibu rela untuk berpisah dengan anaknya agar anaknya terus berkhidmah kepada manusia terbaik. Anas selalu bersama dengan Nabi, ya, mengambilkan air wudu untuk beliau, duduk bersama Nabi, diperintah oleh Nabi, disuruh ini, disuruh itu. Anas bin Malik. Dan mengambil pelajaran banyak dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat, di antara pelajaran yang diambil oleh Anas bin Malik, suatu saat, ya, Nabi alaihi salatu wasallam sedang duduk bersama dengan Anas. Warujulun yusalli. Kemudian ada seorang sedang sholat. Ya. Berarti sholatnya di sampingnya Rasul. Ya, kadang kita kan sholat atau sedang duduk, samping kita ada orang yang apa? Sholat. Contohnya di masjid lah. Kita sedang duduk menghadap kiblat, datang orang sholat tahiyatul masjid di samping kita. Ya. Ya, kita bisa kadang mendengar suara yang dia minta, terkadang kita bisa melihat gerak-geriknya. Ya. Yang jelas Nabi ketika itu sedang duduk bersama Anas bin Malik, tiba-tiba datang seseorang atau seorang sedang sholat di samping Nabi alaihi salatu wasallam. Di tengah-tengah sholat, mungkin di sujudnya, dia berdoa dengan doa seperti ini. Di dalam doa ini, orang ini menyebut nama-nama Allah dan sifatnya. Allahumma, ya, dipanggil dulu Allah. Ini adab. Allahumma, ya Allah. Inni as'aluka, aku mohon kepadamu ya Allah. Aku minta kepadamu ya Allah. Bi anna lakal hamdu. Dalam keadaan saya yakin engkau adalah zat yang memiliki semua pujian. Semua pujian adalah milikmu ya Allah. Bi anni au bi anna lakal hamdu. Diawali dengan sanjungan kepada Allah. Semua pujian milikmu ya Allah. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali engkau saja ya Allah. Yang lain tidak berhak untuk diibadai. Antal Mannan, engkau adalah Al Mannan. Ini diantara nama Allah, Al Mannan. Zat yang maha memberi, tidak bakhil, tidak kikir. Zat yang maha kaya, kaya dan tidak pernah bakhil, selalu memberi. Antal Mannan, engkau adalah zat yang maha memberi. Badi'us samawati wal ard, engkau adalah sang pencipta langit-langit dan bumi. Badi'us samawati wal ard. Ya dzal jalali wal ikram. Wahai zat yang memiliki kemuliaan. Wahai zat yang memiliki keagungan. Dipanggil nama Allah ini semuanya. Coba perhatikan betapa orang ini punya harapan besar kepada Allah. Tampak adabnya. Tampak pengharapannya kepada Allah dengan menyebut nama-nama dan sifatnya. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram. Kemudian orang ini minta kepada Allah dengan berbagai macam permintaan. Ya. Diakhiri dengan ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Al hayyu juga nama Allah. Al qayyum juga nama Allah. Yang dua nama ini disebutkan dalam ayat yang paling agung, yaitu ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ketika Nabi mendengar orang ini berdoa, apa kata Nabi kepada Anas? Laqad da'allaha, sungguh orang ini telah berdoa kepada Allah dengan menyebut namanya yang sangat agung. Yang kalau Allah diminta dengan menyebut nama itu, ajab, Allah memberi. Wa idza su'ila bihi a'ta, jika diminta Allah akan mengasih. Ya. Wabillahi taufiq. Orang tidak menyebut nama-nama ini saja Allah memberi. Kita tidak minta saja diberi atau tidak? Ya. Apakah kita pernah minta kepada Allah, ya Allah, beri saya setiap hari nafas, ya Allah? Ya. Ya. Barangkali kalau kita, oh iya ya, belum pernah saya minta, ya Allah, beri saya nafas. Nyatanya diberi oleh Allah terus setiap hari. Ya. Diberi oleh Allah. Ya. Ya. Apakah pernah kita setiap hari, setiap saat minta, ya Allah, hari ini mudahkan saya untuk tidur dan bisa beristirahat. Diberi oleh Allah. Ya, seandainya kita minta pun, ya, atau kita tidak minta, Allah akan memberi. Lalu bagaimana jika kita meminta dengan aturan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan kita ini punya adab kepada Allah Jalla wa'ala dengan menyebut nama-namanya. Ya. Maka amalkanlah ini ma'asyiral muslimin. Barangkali kita tidak punya hafalan doa ini, tetapi kita bisa menyebut nama Allah dalam doa-doa kita. Ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum, panggil nama Allah. Ya. Jadi orang ini telah berdoa dengan menyebut nama-namanya. Wa akhraja al haditsaini al Imam Ahmad fi musnadih. Dua hadis di atas, ya, dua hadis di atas. Ya. Semuanya dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Taib, kita masuk pada hadis yang ketiga. Wa fi Jami' At-Tirmidzi min hadisi Asma binti Yazid anna Nabiyya alaihi salatu wassalam qala ismullahil a'zam fi hatainil ayatain wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim wa fatihatu ali imran alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qala at-Tirmidzi, hadza haditsun hasanun sahih. Nabi pernah bersabda, sesungguhnya nama Allah yang paling agung terdapat di dalam dua ayat. Yang kalau nama ini disebut di dalam doa, maka doa akan dikabulkan. Jadi nama Allah yang agung, yang paling agung ada di dalam dua, ada dalam dua ayat. Kata Nabi alaihi salatu wasallam. Yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Di sini ada nama-nama Allah. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini termasuk nama-nama Allah yang agung. Wa fatihatu Ali Imran dan awal surat Ali Imran. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah al-hayyu al-qayyum. Ini termasuk nama-nama Allah yang agung. Ya. Wa billahi taufiq. Wa fi musnad Ahmad, di dalam musnad Imam Ahmad dan juga al-Mustadrak lil Imam Hakim rahimahullah, sahabat Abu Hurairah meriwayatkan, demikian pula Anas bin Malik, demikian juga Rabi'ah bin Amir meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya Nabi pernah bersabda, "Alidzu bi ya dzal jalali wal ikram." Selalulah kalian bergantung kepada Allah dzul jalali wal ikram. Yani ketika minta kepada Allah sebut nama ini. Ya dzal jalali wal ikram. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Sebut nama-nama Allah ini. Harus ada upaya untuk kita memperbaiki doa. harus ada upaya untuk kita semakin mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dan Anda selalu mengucapkan saya cinta kepada Nabi. Kalau ditanya pun juga demikian, kamu cinta kepada Nabi? Mesti kita akan mengatakan iya, saya cinta kepada Nabi. Ya. Maka bukti kecintaan kita kepada Nabi adalah berusaha mencontoh beliau. Karena orang yang mencintai seseorang mesti akan berusaha meniru dan mencontohnya. Ya. Kalau yang dicintai itu orang-orang yang tidak baik, biasanya ditiru juga. Gaya bicaranya, gaya pakaiannya, gaya rambutnya. Lah sudah seneng. Yang dicintai misalnya, ya, potongan rambutnya seperti ini, ya dia seperti itu. Yang dia cintai pakaiannya seperti ini, ya seperti itu. Sampai pun kalau yang dicintai, ya, pakaiannya selen. Yang satu panjang, yang satu apa? Pendek. Apa namanya? Selananya juga gitu, yang satu panjang, satu pendek. Sudah karena sudah cinta sudah. Itu dicontoh. Ya. Loh, kamu kok seperti itu pakaiannya? Saya punya idola. Kan demikian. Ya. Wabillah itu. Ini perkara yang insyaallah semua kaum muslimin sepakat. Kita mencintai Rasul. Saya dan Anda semuanya. Maka di antara bentuk kecintaan kita kepada beliau adalah kita berusaha selalu memperbaiki apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita yakini sesuai dengan beliau alaihi salatu wassalam. Termasuk dalam bab doa ini. Nabi mengajarkan kita untuk meminta Allah dengan menyebut nama-namanya. Ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum, ya rahman ya rahim. Panggil itu nama-nama Allah. Sering sebut nama Allah itu. Ya, ya rahman ya rahim. Allah maha kaya. Allah mesti memberi. Kita sedang tidak meminta kepada zat yang fakir. Kita sedang tidak meminta kepada zat yang tidak mendengar. Kita sedang tidak meminta kepada zat yang tidak memiliki apa-apa. Kita sedang meminta kepada zat yang maha kaya, zat yang maha mendengar, zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang, zat yang maha pemurah. Sebut nama Allah itu. Sebagaimana Nabi memerintahkan. Demikian Nabi mengatakan dalam hadis ini, Alidhu bi ya dzal jalali wal ikram. Yakni seringlah kamu berdoa dan memanggil nama Allah ya dzal jalali wal ikram. Selanjutnya disebutkan oleh beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Bismillah. Wa fi Jami' At-Tirmidzi min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ahammahul amru rafa'a ra'sahu ila as-sama' faqala subhanallah al-azim wa idza ijtahada fi ad-du'a qala ya hayyu ya qayyum. Di dalam Sunan Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya. Taib. Ya. Disebutkan anna an-nabiy alaihi salatu wassalam kana idza ahammahu al-amru, ya. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Jika beliau mendapatkan sesuatu yang membuat beliau sedih, gundah gulana, berat, maka beliau mengangkat kepala beliau ke langit. Rafa'a ra'sahu ila sama' faqala subhanallahil azim, subhanallahil azim. Wa idza ijtahada fid du'a, dan ketika beliau sungguh-sungguh dalam berdoa, beliau memanggil nama Allah ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, Imam Tirmidzi mengatakan hadza haditsun gharib, hadis ini gharib, asing. Biasanya kalau Tirmidzi mengatakan demikian, hadis ini lemah. Dan memang di dalam sanadnya ada seorang bernama Ibrahim ibn Fadl al-Makhzumi. Al-Imam al-Bukhari mengatakan tentang orang ini, mungkarul hadis, hadisnya mungkar. Wa qala ad-Daruqutni, berkata ad-Daruqutni, orang ini matruk, ditinggalkan hadisnya. Jadi hadis ini yang saya baca ini, ya, ada kelemahan di dalam apa? Sanadnya. Tetapi hadis-hadis sebelumnya, ya, menunjukkan bahwasanya, ya, kita diperintahkan untuk di dalam berdoa menyebut nama Allah di antaranya Al-Hayyu dan apa? Al-Qayyum. Al-Hayyu, Al-Qayyum. Ya. Wa fihi aidan. Ya. Demikian pula masih dalam Sunan Tirmidzi. Hadis ini juga ada sedikit kelemahan. Tetapi semua ini dikumpulkan oleh beliau. Karena terkadang yang lemah kalau dikumpulkan jadi apa? Jadi kuat. Ya. Yang jelas di sini ada riwayat dari Anas bin Malik, kana an-nabiyyu alaihi salatu wassalam idza karabahu amrun qala ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu adalah Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau mendapatkan permasalahan, mendapatkan kesusahan, maka beliau pun memanggil nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Ya Hayyu, Ya Qayyum, bi rahmatika astaghitsu. Wahai zat yang maha hidup, yang maha sempurna kehidupannya, zat yang namanya adalah Al-Qayyum, zat yang berdiri sendiri dan mengatur urusan semua hambanya, bi rahmatika astaghits, aku mohon bantuan dan pertolonganmu ya Allah, dengan rahmatmu. Ya. Jadi nama Al-Hayyu Al-Qayyum ini adalah nama yang agung, yang kita diperintahkan untuk menyebut nama itu ketika kita berdoa. Wa fi sahihil hakim min hadithi Abi Umamah anin nabiyyi alihi salatu wassalam annahu qala ismullahil a'zam fi thalathi suwar minal Qur'an al-Baqarah wa Ali Imran wa Taha qala al-Qasim faltamastuha fa'idha hiya ayah al-Hayyu al-Qayyum. Nah, ada riwayat di sini dari sahabat Abu Umamah. Suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ismullahil a'zham, nama Allah yang paling agung, kalau kamu mau cari ada pada tiga surat dalam Al-Qur'an. Yang pertama dalam surat Al-Baqarah, yang kedua dalam surat Ali Imran, yang ketiga dalam surat Taha." Qala Al-Qasim, berkata Al-Qasim, sepertinya Al-Qasim di sini adalah Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq, cucunya Abu Bakar As-Siddiq, salah seorang tabi'in yang mulia. Al-Qasim ini cucunya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Al-Qasim ini, ya, setelah mendengar hadis ini, nama Allah yang paling agung ada dalam tiga surat, Al-Baqarah, Ali Imran dan Toha. Faltamastuha, maka saya tadaburi tiga surat itu. Saya baca Al-Baqarah, yang tentunya di situ banyak nama-nama Allah. Saya baca Ali Imran, yang juga di situ tentunya banyak nama-nama Allah. Saya baca surat Toha, yang juga di situ banyak nama-nama Allah. Ternyata dari tiga surat itu saya dapatkan Al-Hayyu Al-Qayyum. Nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Ini nama Allah yang agung, yang disyariatkan untuk kita menyebutnya di dalam doa, untuk kita bertawassul dengan menyebut nama itu, Al-Hayyu Al-Qayyum. Sepertinya ini cukup ma'asyiral muslimin. Jadi beliau menyebutkan beberapa riwayat yang intinya adalah kita menyebut nama Allah, bertawassul, mendekatkan diri kita kepada Allah dengan menyebut nama-namanya, dan diantara nama-nama Allah yang agung adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Juga kita memanggil dengan Ya Dzal Jalali Wal Ikram. Ya Dzal Jalali Wal Ikram. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekarang kita masuk faedah yang berikutnya, masih terkait dengan doa. di antara sebab doa kita terkabul. Dan ini salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya, adalah doanya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Yang di situ terkandung, ya, sanjungan kepada Allah, pujian kepada Allah, dan pengakuan kezaliman yang ada pada diri kita. Disebutkan di sini oleh beliau, Al-Imam Ibnu Qayyim, wa fi Jami' At-Tirmidzi wa Shahih Al-Hakim min hadithi Sa'ad ibn Abi Waqqas, di dalam Sunan Tirmidzi dan juga di dalam Mustadrak Al-Hakim dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi pernah bersabda, da'watu Dhinnun, doanya Dhinnun, Dhinnun itu Nabi Yunus. Doanya Yunus, idza da'a, jika seorang berdoa dengan doa ini, ya, maka dikabulkan oleh Allah. Nabi mengatakan, da'watu Dhinnun idza da'a au idza'a wa huwa fi batnil hud. Taib, saya ulangi hadis ini. Doanya Nabi Yunus yang dia berdoa kepada Allah ketika Nabi Yunus berada di dalam perut ikan, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 87, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Kata Nabi, innahu lam yad'u biha muslimun fi syai' qattun illa istajaballahu lah. Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, dan dia juga berdoa dengan doanya Nabi Yunus ini, illa istajaba Allahu lahu, kecuali Allah kabulkan doanya. Qala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi tentang hadis ini, haditsun sahih, hadis ini sahih. Ini juga faedah yang sangat besar dari Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengingatkan kepada kita, ada doa yang sangat mustajab, yaitu doanya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam ketika masuk ke dalam perut ikan, diuji oleh Allah, sehingga Nabi Yunus berada di dalam kegelapan, kegelapan perut ikan, kegelapan lautan, kegelapan malam, yang kalau bukan karena pertolongan Allah, sudah mati. Tidak mungkin akan hidup orang yang seperti itu. Tetapi Nabi Yunus alaihi salatu wasalam berdoa dengan doa yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, dalam surat Al-Anbiya ini. Beliau mengatakan, diawali dengan kalimat tauhid, la ilaha illa anta, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadai illa anta, kecuali engkau ya Allah. Subhanak, maha suci engkau ya Allah, dari semua aib, semua cela, engkau adalah zat yang maha sempurna ya Allah. Inni kuntu minal zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim ya Allah. Nabi Yunus berdoa demikian. Kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahiman rahimakumullah, ini barangkali yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Jalla wa Ala mudahkan kita untuk mentauladani Nabi alaihi salatu wassalam dalam ucapan dan perbuatan beliau. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.